Selamat pagi Pak Gilbert. Silakan, Pak. Kalau 50% dari karyawan pabrik tekstil diliburkan ya, dirumahkan ya, ya berarti PLN apa namanya memiskinkan rakyat ya. Rakyat sudah miskin tambah miskin ya. Terus dari segi kinerja ini saya tidak bisa berpikir ya, perusahaan besar seperti PLN ini yang notabene-nya itu monopoli ya, perusahaan negara itu bisa rugi gitu ya kan. Ini yang kelola nih sebenarnya siapa gitu yang kelolanya. Jadi harusnya tuh pemerintah tuh peka dalam hal ini ya, memilih direktur utamanya sampai dari atas sampai bawah itu orang-orangnya harus orang-orang yang benar-benar the right man in the right place. Bukan orang-orang yang istilahnya tuh pokro bambu ya kan, pokro bambu yang hanya merugikan negara, merugikan rakyat gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Joni. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silakan Pak Joni. Jadi saya pikir ini bukan sesuatu hal yang baru. Ini menyangkut tentang masalah biasanya selama ini kalau terjadi yang seperti ini. Ini adalah suatu tanda-tanda untuk mendapatkan suatu justifikasi untuk harga PLN untuk apa itu dinaikkan. Tapi kembali lagi masalahnya sebenarnya beberapa hari apa itu bulan yang lalu saya juga sangat surprise bahwa PLN berani untuk melakukan suatu penertiban-penertiban, misalnya jalan-jalan di perumahan, itu biaya penerangannya sudah harus dibebankan ke warga, sudah tidak lagi misalnya nyantol-nyantol PLN, beberapa tempat-tempat yang salah sudah mulai diputus-putusin. Tapi sekali lagi masalah kita adalah sejauh mana kita pernah dengar nggak ada suatu transparansi yang ada di efisiensi di internalnya PLN itu sendiri. Jadi sekali lagi ini isunya adalah semua orang itu selalu melihat hal yang di luar yang diberesin, tapi padahal dia nggak bisa melihat efisiensi di dirinya sendiri itu sendiri. Tapi kalau menurut saya ini tanda-tanda biasanya agar untuk isu apa naikin harganya dia bisa dapat persetujuan itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Apa komentar Anda Bapak Kuncoro? Selamat pagi. Selamat pagi, silahkan. Komentar saya, kita harus ngadakan satu class action semua perusahaan-perusahaan termasuk saya sendiri kepada PLN. Dan kedua, yang ingin saya pertanyakan kepada hukum di dalam negara kita ini, apakah kalau saya beli solar untuk penerangan diri perusahaan saya kepada Shell atau Petronas, apakah saya dianggap masih mengadakan subsidi atau penimbunan? Tolong penjelasan tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Bapak Siregar, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Bapak. Halo. Iya, silahkan Bapak. Ini kami mulai bulan ini udah bayar naik listrik 100% untuk industri. Katanya pemakainya di atas 10 kVA. Sudah bayar naik 100% dari PLN. Tapi pengumuman resmi nggak ada. Oke, terima kasih.